Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Setelah kita pelajari khilaf bainan nahwiyyin fi adad an-nawasit. Naam. Madhab Ibn Ajurrum mengikuti madhab kufiyyin, yaitu an-nawasit bukan 10. Yang lebih kuat adalah madhab Basriyin. Kam? 4. Ma hiya? An, walan, wa idhan, wa kay. Amma sita al-baqiyah, mada? Al-mudari' yantasibu ba'daha bimada? Bi'an mudmaratan. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Tamam? Jadi sebenarnya bukan 6 itu yang menasab, tetapi an yang mudmarah ba'daha. Baik. Yang pertama telah kita pelajari, yaitu an disebut harfu mada, tusamma harfa masdarin wa nasbin wastiqbalin. Naam. Dan telah dijelaskan apa makna masdar. Artinya fi'il yang dimasuki oleh an dipetik darinya masdar. Naam, nasab artinya dia menasab fi'il mudhari, istiqbal artinya memurnikan makna mudhari itu khusus untuk istiqbal, tidak lagi kemungkinan bermakna hal sekarang sedang. Naam. Bagi al-i'rab, ajabani anta jitahidah. Entah man? مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون نون الوقاية. طيب طيب والياء نعم الياء هذه ياء ياء ها يا متكلم أعجبني نعم membuat aku kagum. نعم أن طيب تجتهد bi'an takdiruhu anta. Baik, baqiya fa'il a'jaba. Ijtihaduka. Nah, masdarnya di ada ijtihada, masdarnya ijtihad mudhaf kepada fa'il yang ada di tajtahida itu anta, kan berarti menjadi ijtihaduka. Nah. Paham ya? Caranya anta tajtahida. Tajtahida tadi kan fa'il tajtahida kan dhamir musyarif fi wujuban takdiru an anta. Jadi ketika dipetik masdar ijtihadu itu mudhaf, mudhaf ke dhamir tersebut. Nah, yaitu ijtihaduka. Sama? A'jabani ijtihaduka. Naam, cara mengirabnya wal masdar al muawwal al wal masdarul muawwalu min al fi'lil masbuki bi an. Naam. Fa'il a'jaba. Tayyib. Yuridu Allah an yukhaffifa 'ankum. Naam. Indama لفظ الجلالة أن مبنيون أن مبنيون لا أن تدي بلوم لنكب أن طيب يخففة ya'udu ala, kembalinya ke ya'udu ala, ya'udu ala mada lafzil lafzil jalala ay yukhaffifa an yukhaffifa ya'udu huwa itu kembali ke lafzil jala jalala. Tamam. Baik, ankum an baik, tersisa tadi apa? An yukhaffifa, harusnya di'rab dulu tadi, an yukhaffifa ya? Naam. Tabak sekarang, di'rab wal masdar. At-takhfifa ankum. Yuridu Allah at-takhfifa ankum. Naam. Nuasil. Al-harfu al-thani, huruf yang kedua, lan, wahia harfu nafiin wa nasbin wa istiqbalin. حرف ماذا؟ حرف نفي ونصب واستقبال. Nanti akan dijelaskan mana nafi. Nahu lan usafira. Lan usafira. Saya tidak akan safar. وقوله تعالى لن يغفر الله لهم. Allah tidak akan mengampuni mereka. فَكُلٌ مِنْ أُسَافِرَ وَيَغْفِرَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِلَنْ وَعَلَمَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ وسميت حرف نفي dinamakan harf nafi li'annaha karena sesungguhnya lan tanfil hadatha dia menafikan yakni menepis al hadath peristiwa yang terjadi wa huwa safaru yaitu safar matalan misalkan ya. Pada contoh di atas ketika dikatakan lan usafira, maka lan di sini ya sebagai harfu nafi menafikan terjadinya safar pada pembicara. Saya tidak akan safar. Nah, tanfil hadats wa safar matalan. Tayyib. Wa nasbin wa istiqbalin. Naam, wasummiyat harfa nafiin. Naam. Wa nasbin wastiqbalin mithlu ma taqaddama fi, ini sama dengan yang sudah lewat pada an, yaitu nasbin manasab fil mudhari, istiqbal artinya apa? Tusayyiru zamanahu khalisan limadha lil is, istiqbal menjadikan zaman yang terkandung dalam maknanya itu hanya untuk istiqbal dan tidak ada kemungkinan untuk al-hal. Jelas ya? Naam. I'rabnya. Aglik. Hada sahal. Hah? Lan. Baik. Lan yaghfir Allah lahum. Wa alamatu nasbihi. Bil. Walha, yakni kalau huruf itu semuanya mesti mabni kan, la mahalla min al-i'rab. Tayyib, jadi disingkat aja. Wallam harfu jar, tayyib. Walha. Wal-mim. Lahum wal-mim. Alamat jamil dukum. Tayyib, wal-jar majrur lahum. Ta'alikun. Bil-fi'li. Naam. Al-harfu thalithu. Huruf yang ketiga. Idan wahia harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Idan dia adalah harf jawab wa jaza wa nasb. Nahu idan tanjaha, jika demikian anda akan sukses. Jawaban liman qala lak, jawaban untuk orang yang mengatakan kepadamu. Sa'ajtahidu fi durusi. Esfi? Ada sesuatu? Nah. Sa'ajtahidu fi durusi. Jawaban terhadap orang yang mengatakan kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Anda jawab dengan idzan tanjaha, jika demikian anda akan sukses. Jika begitu anda akan sukses. Naam. Fa idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Wa summiyat harfa jawabin, dinamakan harf jawab. Li'annaha taqa'u, karena sesungguhnya huruf ini jatuhnya jawaban sebagai jawaban. Likalamin sabiqin alaiha, jawaban untuk ucapan yang sabiq, yang mendahului alaiha atasnya. Yaitu kalam sabiqin alaiha, yang dimaksud apa? Kalam sabiqin alaiha, ucapan yang mendahulinya apa? Sa'ajtahidu fi durusi. Ini kalam sabiq. Sa'ajtahidu fi durusi, dijawab dengan idzan. tanja. Jadi harf jawab. Wajaza, wajaza dan disebut harf jaza li anna ma ba'daha, karena sesungguhnya yang datang setelahnya jazaan. Jazaun, ya. Li'anna ma ba'daha, yakni li'anna alladhi ba'daha. Jazaan atau jazaun? Jazaan atau jazaun? Li'anna ma ba'daha, yakni li'anna alladhi ba'daha. Jaza, jazaun, yakni khobar anna, tayyib. Li'anna ma ba'daha jazaun lima qoblaha, karena sesungguhnya yang datang setelahnya merupakan jaza. Jaza artinya ganjaran, ya, ganjaran. Jaza, ganjaran, balasan lima qoblaha untuk yang sebelumnya. Nah, yang ma ba'daha itu maksudnya ma ba'da idzan, yaitu apa? Tanjaha. Ini merupakan jaza, ya, balasan, ganjaran untuk lima qoblaha sebelum idzan apa? Sa'ajtahidu fi durusi. Jadi balasan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam pelajarannya, balasannya adalah dia sukses gitu. Nah, makanya disebut jaza. Tayyib. Jadi bedakan antara makna jawab dan jaza. Jawab tadi disebut harf jawab karena jawaban terhadap ucapan sebelumnya. Ketika ada yang mengatakan sajtahidu fi durusi, dijawab idzan tanjah. Nah, jaza karena tanjah, tanjaha ini adalah jaza bagi ijtihad, ya, dia dalam durusnya. Nah, wa nasbin li'anna tansibul mudhari'ah. Nasbin karena manasab al-mudhari'ah. Ini jelas. Baik. Di Arab dulu berarti, ya. Sa'ajtahidu fi durusi, kemudian jawabannya idzan tanjah. Fadhal. Anta baik. Sa'ajtahidu fi durusi. Nah, bas. Nah. Bas. Fi. Durusi dibagi ada dua, kan? Durusi, durusi dulu, durusi. Nah. Al-kasratul muqaddarah. Nah. Baik. Bi harakatil munasabah. Nah. Baik. Ada yang ingat pelajaran durusul lughah? Ada mazhab lain enggak pada i'rab seperti fi durusi? Yani durusi ma ismun majrun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hah? Al-dhahirah. Ingat enggak ini? Ada, ya? Pelajaran ada mazhab lain, kan? Nah, yang mengambil sesuai zahirnya. Tapi yang biasa dipakai adalah i'rab muqaddara lil munasabah. Baik. Ini kan sering kita spontan ngomong i'rab al-kasrah dhahirah, kan? karena memang dia kasrul zahir di situ. Nah. Al-harf ar-rabi'. Naam. Huruf yang keempat kai. Wa ya harfu masdarin wa nasbin. Yaitu huruf masdar dan nasab. Naam. Ini namanya hanya dua ya. Harfu masdar wa nasbin. Wa yushtaratu linasbil mudhari'i biha, dan dipersyaratkan untuk ya fungsinya menasab mudhari', untuk fungsinya menasab mudhari', ada linasbil mudhari' biha dipersyaratkan na'am untuk fungsi mudhari' menasab mudhari', yani mudhari' dinasab dengannya, anta taqaddamaha didahului oleh lamut ta'lili. Oleh lamut ta'lili. Lafzan yang terlafadkan nahu jiktu likai ata'allama atau takdiran atau ditakdirkan. Tidak terlafadkan. Tapi ditakdirkan nahu jiktu kai ata'allama. Naam. Apa makna lamut ta'lil? Lamut ta'lil. Ta'lil. Apa makna ta'lil? Ta'lil artinya penjelasan illat faktor. Apa illat, apa faktor. Nah, hal itu. Itu makna lam ta'lil. Nah, jadi kai sebagai harfu masdar wa nasbin, dia berfungsi menasab mudhari dengan syarat ini. Dihauli oleh lamut ta'lil. Baik lafzon atau takdiran. Nah, fallam pada dua contoh ini, jiktu likai ata'allama, jiktu kai ata'allama, fallamu lamu ta'lili. Begitu i'rabnya. Dan itu harf ya. Jelas kalau harf, i'rabnya jelas itu mabni. Naam. Lam halim i'rab. Naam. Wa kai harfu masdari wa nasbin. Naam. Ini juga harf yang mabni. Lam halim i'rab. Baik. Ini disingkat saja. Fallam. Jadi i'rabnya disingkat saja. Fallam lamut ta'lil kai harfu masdar wa nasbin. Naam. Kemudian masuk. Ya. Ata'allama. Wa ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun. Bikai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Jelas ya? Naam. Wa kai fil mithal tsani, dan kai pada contoh yang kedua yaitu jiitu kai ata'allama. Harfu masdarin wa nasbin ala takdiri lamit ta'lil. Ini maksudnya kenapa dikhususkan fil mithali tsani. Maksudnya hendak menjelaskan bahwa kai pada contoh yang kedua harfu masdar wa nasbin ala takdiri, ya, dengan penakdiran lam at-ta'lil sebelumnya. Yani adalah lamut ta'lil muqaddar sebelum kai. Nah, dua-duanya kan kai harfu masdar wa nasbin, baik pada contoh jiktu likai ata'allama maupun jiktu kai ata'allama. Tapi likai ata'allama lamut ta'lilnya lafzan. Sedangkan kai ata'allama lamut ta'lilnya mada? Takdiran. Nah. Baik. Kemudian wa ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun biha wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa taqdiru likay ata'allama Fattakdiru likai ata'allama. Nah, jadi ini untuk i'rab contoh yang kedua. Jadi di i'rab terpisah. Yang pertama, ji'tu likai ata'allama i'rabnya. Fallam lamut ta'lil kai harfu masdar wa nasbin. Ya kan, lengkap likai. Kemudian ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamati nasbil fathul dhari' ala akhiri. Selesai. Kemudian i'rab contoh yang kedua, ji'tu kai ata'allama kai harfu masdar wa nasbin ala takdiri lam ta'lil. Nah, kemudian ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi wa alamati nasbil fathul dhari' ala akhiri. Wa takdir likai ata'allam. Wadih jelas? Baik. Wa mithaluhuma minat tanzili, dan contoh keduanya minat tanzil, jadi dari Al-Quran yang diturunkan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, likai la ta'saw. Likai la ta'saw. Naam, di sini lamnya apa? Lafzan. Naam. Agar kalian tidak menjadi apa? Bersedih. Nah, jika atas alam wafat, atas apa yang luput dari kalian jika beriman dengan takdir. Nah, wa qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala, kai taqarru 'ainuha. Nah, ini lamnya muqaddar. Naam. Agar matanya menjadi sejuk. Tayyib. Wa summiyat harfa masdar, disebut harf masdar, huruf masdar, li'annaha tasbiku ma ba'daha, karena menarik apa yang setelahnya, yaitu fi'il yang dimasukinya, bimasdar. Nah, dengan masdar, takdiruhu fil mithalainil awalain, takdirnya pada dua contoh yang pertama, ji'tu litta'allumi. Nah, pada contoh ji'tu likai ata'allama, tarik masdar dari kai ata'allama, yaitu ta'allum, berarti ji'tu litta'allumi. Contoh yang kedua, sama, jitu kai ata'allama, takdiruhu likai ata'allama, sama, jitu lita'allumi. Kemudian, wafi thalid, dan untuk contoh yang ketiga, yakni likai la ta'saw, na'am, li'adami asakum, likai la ta'saw. La itu kan la, nafi, maka diganti dengan adam, li'adam. Mudhaf, kemudian mudhaf ilainya adalah masdar yang dipetik dari ta'saw, yaitu li'adami asakum, dan diidhafahkan kepada fa'il ta'saw, yaitu kum, li'adami asakum ay huznikum. Nah, yakni agar tidak adanya kesedihan pada kalian. Baik, wa fir rabi', dan pada yang keempat, liqurrati ainiha. Naam, kai taqarra ainuha, muqaddar likai taqarra ainuha. Naam, masdar taqarra, yaitu qurrah, liqurrati ainiha, untuk kesejukan matanya. Jelas ya? Naam, berarti tersisa i'rab empat contoh ini disiapkan. Barakallahu fikum. Naam. تفضل جزاكم الله خيرا. الحمد لله.